hanya malu. Cinta karena kasih akan segera basi. Cinta karena kincu akan segera layu. Kasih kubuat surat ini untukmu, sayangku seorang. Wahai tarunaku, kuatkan hatimu dalam membaca suratku ini. Dengan hati hancur, ku nyatakan jua bahwa tali cintaku putuslah sudah. Kuatkan hati. Hidup semati.

hatiku dadidu. Berdebar berdebar hatiku tak sabar. Lama sudah hayal cinta sanding berdua di bidung cinta. Thank you. diriku beruntung sekali. Seorang bidadari datang menghampiri. Sama-sama tak menduga bahwa kita akan berjumpa. Lama-lama jatuh cinta karena selalu akhirnya ilahi. Jikalau memang jodoh tak perlu dicari. Semenjak bersamamu tenteram hatiku, bagiku hanya kamu tuntuan hidupku. Takdirnya ilahi, jikalau memang jodoh tak perlu dicari.